tak lemah. Gali-gali lubang, tutup lubang, biar gak tambah banyak utang. Tapi selama kamu masih cinta, tapi selama kita tetap bersatu sama-sama. Selamat.